ribuan galon air mata orang kering, jadi hujan deras yang mengguyur dinding. Gedung tinggi yang menjilat langit punya orang basah. Ribuan galon air mata orang kering menyirami taman indah rumah megah, mencuci bersih mobil-mobil mewah punya orang basah. Telah lama mereka pasang dan memutuskan menyerah. Semua permata di jagat raya, tak satu pun dimilikinya. Hanya fata morgana, hidup layak sebagai manusia. Hanya fata morgana, punya hak-hak sebagai manusia. Hanya fata morgana, bila dianggap masih manusia. Hanya fata morgana. Satunya suku kata yang masih terbaca di dalam kamusnya. Jangankan kaya dalam dunia nyata, dalam mimpi pun belum. Hanya fata morgana, air laut air matanya. Hanya fata morgana, air danau air matanya. Fata morgana, air sungai air matanya. Hanya fata morgana, hanya air mata. Jagat raya, tak satu pun dimilikinya.